بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني أعزني وأعزكم الله، بارك الله لي ولكم. الحمد لله، pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas atau masih membahas tentang syurutus salat. Artinya apa? Syarat-syarat salat atau syarat sahnya salat. Yang semuanya disebutkan oleh para ulama ada berapa jumlahnya? 9. Ada 9 macam. Ada tis atun 9 macam. Iya. Coba sebutkan Habib, apa yang pertama kemarin? Beragama Islam. Yang kedua? Berakal sehat. Ya Adit, yang ketiga? Tamis. Taib. Yang keempat? Toharoh atau bersuci. Taib. Yang keempat, yang kelima, tambahkan Salman, telah masuk waktu sholat, barakallahu fikum. Terus apa yang ke berikutnya? Menutup aurat. Perhatikan ya, menutup aurat untuk sholat. Kemudian menghilangkan najis dari badan atau pakaian atau tempat sholat. Baik, barakallahu fikum. Itulah 7 macam ya, 7 perkara yang termasuk syarat-syarat salat yang telah kita bahas pada perjumpaan kemarin. Ya, perhatikan. Oleh karena itu insyaallah kita masih menyisakan 2 lagi yang kita bahas pada siang hari ini. Qala mu'allif rahimallahu taala syarat asyartu tsamin. Syarat yang ke-8. Kita lanjutkan syarat yang ke-8. Istiqbalul kiblat. Ya, istiqbalul kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Artinya apa? Salat itu disyariatkan atau disyaratkan untuk menghadap ke arah kiblat. Sebab kalau tidak menghadap kiblat, maka tidak sah salatnya. Baik. Nah, kemudian penulis menyebutkan di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya sholat itu atau syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat, ada beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Di antaranya ad-dalilul awal, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah 144. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Kata Allah taala, sungguh ya, kami melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berbolak-balik menghadapkan wajah ke arah langit. Ya, tentunya beliau mengharapkan turunnya wahyu dari Allah taala. Walan waliyannaka kiblatan tardoha, maka kami akan menghadapkan engkau wahai Muhammad SAW ke arah kiblat yang kau inginkan, kau ridhoi. Nah, karena waktu itu ma'asyiral muslimin, sebelum kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, sebelumnya adalah kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina ketika itu. Namun Rasulullah SAW berharap suatu saat kiblat itu dipindah atau diarahkan ke Ka'bah. Ya, yang ketika itu belum disyariatkan menghadap kiblat. Jadi salatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di mana? Di Palestina. Nah, maka kemudian Allah menyatakan dalam ayat ini, sungguh kami melihat kepadamu wahai Muhammad bahwa engkau bolak-balik menghadapkan wajahmu ke langit untuk berharap kepada Allah, segera diturunkannya apa? Wahyu. Ya, ada perintah untuk menghadap ke arah kiblat yang semestinya atau yang waktu itu apa disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nuwallinaka kiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan memalingkan atau mengarahkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah kiblat yang engkau ridhoi, engkau senangi. Wawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perhatikan, maka sejak itu dengan turunnya ayat ini Allah perintahkan sejak itu Nabi Muhammad SAW untuk apa? Menghadap ke arah Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bah. Wahaitsu ma kuntum, dan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah Masjidil Haram tersebut. Nah, maka dengan turunnya ayat ini, sejak itulah maka perubahan arah kiblat dari mana ke mana tadi? Dari Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina, kemudian mulai berubah diarahkan ke mana? Ke Ka'bah yang di Masjidil Haram atau Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Nah, ya, maka sejak turunnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa arah kiblat, yakni kiblat untuk kita melakukan ibadah sholat, itu diarahkan ke Masjidil Haram, yaitu masjid yang ada di kota Mekah yang di dalamnya terdapat Ka'bah, Baitullah, yakni Ka'bah. Maka Allah menegaskan, wahai suma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkan, hadapkanlah wajahmu ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram tersebut. Nah, ini dalil yang menjelaskan wajibnya sholat itu menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Sekarang di Indonesia ini kiblatnya menghadap kemana arahnya? Ke arah barat, tetapi baratnya agak nyerong sekarang ini. Kalau dilihat kurang lebih ya, barat tidak pas barat, tetapi agak condong ke sebelah kanan sedikit, kurang lebih antara 25 sampai 30 derajat. Itu kalau dilihat sekarang dalam apa itu di internet itu kelihatan sekali ya, yaitu arah Indonesia ini masih agak condong dan berubah arahnya ke sana. Demikian pula di Masjid Jamat pada waktu lalu ya, diadakan pengukuran lagi. Ternyata betul bangunan masjid itu terlalu ke arah utara. Padahal posisinya kiblat itu ke arah utara tapi agak condong ke kiri sedikit 30 derajat. Nah, sehingga ketika itu dirubahlah arahnya, sehingga ini misalnya masjid menghadap ke sana gitu ya. Ya, misalnya utara di sana yaitu arah Yaman menuju ke Saudi ke utara. Itu nanti condongnya agak ke sini. Dulu asalnya ke sini, terus kemudian digeser ke sini. Nah, begitu. Di Indonesia ya tidak persis ke arah barat kiblat itu, tapi agak geser ke kanan sedikit, kurang lebih 30 derajat. Kurang lebih ya, seperti itu. Maka perhatikan masalah ini. Sehingga yang dimaksud menghadap ke arah kiblat yaitu kalau kita berada di dalam bangunan Masjidil Haram, berarti kita harus mengarahkan betul, menghadap betul ke Ka'bahnya tersebut. Tapi kalau yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka yang dimaksud adalah menghadap ke arahnya. Dimanapun kita berada, ya, maka di bumi manapun, timur, barat, utara, selatan, maka wajib ketika hendak mendirikan sholat untuk menghadapkan ke arah mana? Kiblat, ya, ke arah kiblat. Kiblatmu di mana, Dit? Di mana kiblat itu? Di? Hah? Di barat. Loh, kok di barat? Mana? Iya, yaitu Ka'bah, ya. Ka'bah yang ada di kota Mekah. Dan Ka'bah itu di dalam mana? Di masjid mana? Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Perhatikan ya, ini dalilnya. Dalil kedua. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, minas sunnati, dari hadis Nabi SAW, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu apa? Amara Rasulullah sallam al-musyi'a salata salatihi ayas tahwilal kiblah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan orang yang salah, orang yang keliru, orang yang jelek salatnya untuk menghadap ke arah kiblat. Kata beliau, istaqbil, ya, istaqbilil kiblata wa kabbir. Hendaknya kamu salat menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ya. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam kisah yang panjang dalam kesalahan orang yang salah dalam salatnya. Kalau kita sering mendengar ikhwan hadis al-musyi'us shalah, yaitu orang yang jelek salatnya, itu kisahnya seorang sahabat, ya, namanya Khalad bin Affal. Ya, disebutkan bahwasanya beliau ketika itu masuk ke dalam masjid. Rasulullah masuk masjid, orang ini juga masuk masjid di belakang beliau. Nah, ketika Rasulullah SAW, ya, selesai apa sesuatu, kemudian beliau duduk di masjid di tengah-tengah banyak manusia, maka seorang sahabat satu ini, orang ini datang masuk masjid, lalu sholat dua rakaat. Selesai sholat, dia masuk menjumpai Rasulullah, mengucapkan salam. Maka ditanya sama Rasulullah, apakah kamu sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Belum. Kamu belum sholat, ulangi lagi. Dia sholat lagi. Setelah sholat selesai, datang lagi mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ditanya lagi, apakah kamu sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Belum. Kamu belum selesai sholat. Selesai lagi. Terus begitu sampai 3 kali, sehingga orang ini pun tetap dianggap salah sholatnya. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah alini, yaitu ajarilah saya tidak lagi bisa kecuali apa yang saya lakukan. Maka ketika itu beliau mengajari bagaimana tata salat yang bisa, tata cara salat yang benar. Begitu, ya, idakun bila salat, ya, istaqbilil qiblah wa kabbir. Kalau kamu hendak mendirikan salat, berdiri untuk salat, maka menghadaplah kamu ke arah kiblat dan bertakbirlah. Begitu. Maka yang dikenal dengan istilah yaitu tentang hadis orang yang jelek sholatnya atau orang yang keliru dalam sholatnya. Itu merupakan dalil yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat yang akan disebutkan nanti dalam kesempatan lainnya. Baik, seperti itu. Maka syahidnya di sini adalah perintah Nabi kepada dia. Istaqbilil qiblah. Menghadaplah kamu ke arah kiblat, wa kabbir dan bertakbirlah. Maka di sini, amara Rasulullah SAW, al-musyi'a salatihi ay yastaqbilal qiblah, ya, ay yastaqbilal qiblah. Rasulullah SAW merintah orang yang keliru salatnya ini supaya dia ketika salat benar-benar menghadap ke arah kiblat. Baik, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ad-dalil tsalits, dalil yang ketiga, perhatikan ini. Ya. Nah, hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yaitu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau menceritakan, bainan nasu biqubain, ketika manusia berada di Quba. Quba itu nama suatu tempat, ya, na'am, antara Mekah dan Madinah, yaitu beberapa kilometer sebelum Madinah kalau dari Mekah, ya. Nah, ketika manusia berada di Quba fi sholati subuh, yaitu pada waktu sholat subuh, ija'ahum atin, maka tiba-tiba datang kepada mereka seorang yang baru datang. Faqala, lalu dia mengatakan, inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi lailata Qur'anun, sungguh telah diturunkan kepada Rasulullah SAW pada malam ini satu ayat dari Al-Quran. Waqad umira ayyastaqbilal ka'bata, dan sungguh beliau telah diperintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka apa itu, menghadaplah kalian kepadanya. Maksudnya apa? Ketika itu orang-orang sedang salat subuh. Orang ini baru datang. Nah, ketika salat subuh, para sahabat yang ada di Quba ketika itu salatnya masih menghadap ke arah mana? Tadi ke Baitul Maqdis. Di mana itu? Yang ada di Palestina tadi. Iya, mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika itu. Tiba-tiba datang seorang sahabat memberitakan kepada mereka bahwa sungguhnya tadi malam telah turun kepada Rasulullah SAW satu ayat dari Quran yang memerintahkan beliau untuk menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka hendaknya kalian menghadap ke arahnya. Wa kanat wujuhum ila Syam, dan ketika itu mereka salat menghadap ke negeri Syam atau ke arah Syam. Fastadaru atau fastadaru ila Ka'bah, maka setelah tadinya misalnya mereka menghadap ke arah Syam di sana, sedangkan kiblat misalnya di sebelah sana, maka mereka pun berputar. Ketika sedang sholat itu langsung muter menghadap ke arah sana. Ya begitu ya. Ini sedang sholat. Ya begitu. Karena apa? Di sini para sahabat percaya dengan apa yang dikabarkan oleh sahabat yang baru datang ini, bahwa tadi malam telah turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk menghadap ke arah Ka'bah. Surat apa tadi yang turun? Surat Al-Baqarah ayat 144 tadi ya. Nah, maka dikabarkan dalam hadis ini kepada apa, kepada para sahabat yang sedang sholat di Masjid Quba ketika itu, maka demi mendengar berita ini langsung mereka mutar menghadap ke arah Ka'bah sejak itu ya. Nah, fastadaru ilal Ka'bah, maka mereka pun berputar menuju ke arah Ka'bah. Yang tadinya menghadap Syam, mereka kemudian menghadap ke arah Mekah, ya di mana di sana ada Ka'bah. Wallahu a'lam. Akhrajahul Bukhari. Hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, maka berdasarkan dalil-dalil ini ya kawan, bahwa termasuk syarat sahnya salat, salat adalah apa? Menghadap ke arah kiblat. Maka jika seseorang tidak menghadap ke arah kiblat, maka tidak sah salatnya. Sekarang permasalahannya, kalau misalnya orang enggak tahu arah. Ya, misalnya dari desa mana begitu menuju ke Surabaya, bingung. Iki kiblatin di kimadepe, enggak tahu karena mungkin habis dari desa, saya dari Lamongan misalnya ya, datang ke Surabaya. Lamongan itu desa apa kota? Desa apa kota Lamongan itu? Anak desa ini anak kota nih ya wis. Al-Muhim begitu ya. Sampai di Surabaya enggak tahu arah, terus piye? Nah, dalam berkaitan ikhwan gampang. Untuk mengetahui arah kiblat ya boleh dengan cara lihat ke masjid, oh masjid sana menghadap kiblatnya sana, berarti kiblat sana. Atau bertanya kepada orang yang tahu. Nah, kalau enggak ada yang ditanyakan, dia blas enggak tahu, bingung. Terus dia wis salat pokoknya sembarang arah, menurut keyakinan saya kayaknya kiblat itu di sana, misalnya. Ternyata dia salatnya menghadap ke timur misalnya. Ya, padahal kalau Indonesia ini ke arah barat tapi agak serong dikit begitu. Ya, menghadap ke sana misalnya ke timur. Terus kemudian selesai sholat, salam. Terus berapa saat kemudian dia ditanya, dia cerita, saya tadi sholat tapi bingung akhirat. Terus saya bilang, benar gak ya sholat? Oh salah pak, sholatnya itu harusnya kesana. Berarti ternyata harus baliknya begini. Kira-kira tadi sholatnya sah apa tidak? Sah atau tidak? Sah pak? Apa alasannya pak? Karena dia enggak tahu. Ya? Nah ya. Ya, jadi ada dalil yang secara umum menjelaskan bahwa ya, dimanapun kamu mengarahkan, maka sesungguhnya disitulah wajah Allah berada. Maksudnya apa? Kemanapun kita memalingkan wajah kita, maka disitulah. Dan semua dalil-dalil yang lain juga menjelaskan bahwa kemanapun kita mengarah, sesungguhnya itulah semua arah kiblat. Namun demikian, itu kalau tidak tahu arahnya. Ya. Kalau di samping itu, kalau seorang sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, mau tanya orang enggak ada yang ditanya, mau lihat masjid enggak ada, misalnya antum di hutan ya kawan, di hutan enggak ada yang ditanya, kalau ditanya mungkin ada harimau ditanya, ya di tengah hutan misalnya ada monyet masa ditanya, ya enggak tahu arah, terus juga enggak ada masjid, bagaimana ini? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya sesuai dengan keyakinan kalau memang di sana mungkin arahnya. Tapi kalau nanti di tengah sholat ada yang beritahu, oh maaf sholatnya itu kiblatnya salah ke arah sana, kita harus segera muter itu, harus segera menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau tadi tidak tahu, dia berusaha sungguh-sungguh, terus keyakinannya insya Allah kiblat di sana misalnya, dia sholat tetap menghadap ke arah sesuai dengan apa yang diyakini. Ternyata selesai salam, selesai sholat, terus kemudian ada yang beritahu, oh tadi salah itu kiblatnya, tetap sah sholatnya dan tidak perlu diulang, ya. Karena apa? Naam, ada dalil-dalil yang membolehkan hal tersebut dan dia juga sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan untuk mencari tahu mana sebenarnya arah kiblat. Namun, ya ternyata juga akhirnya badannya keliru. Kami sendiri pernah mengalami seperti itu, ya. Baru datang. Dari mana? Nah, dari satu kota begitu ke tempat lain. Terus cari-cari arah kiblat mana ya? maka menurut lihat matahari, lihat perasaannya sana timur, sana barat. Wes kira-kira di sana ya arah kiblat tuh. Salat. Ternyata begitu salat, eh mas-mas keliru. Hadap kanan sedikit ya muter lah. Gitu ya. Ah begitu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Seperti itu. Ya, jadi nah. Kalau seorang tidak tahu, maka kemudian sudah bersungguh-sungguh mencari tahu tapi tetap salah, maka selesai sholat, tidak perlu lagi diulang, ya. Kalau memang sudah selesai sah sholatnya. Tetapi kalau di tengah-tengah sholat ada yang beritahu, maka wajib untuk berpaling dan mengarahkan sholatnya ke arah kiblat yang benar. Ini syarat yang ke-8. Baik, barakallahu fikum. Masih banyak masalah lain sebenarnya, seperti yang dibahas dalam Fathul Alam panjang lebar dalam masalah ini. Kemudian at-tasi'ah yang terakhir, syarat yang ke-9. An-niyah. Apa niyah? Berniat. Ya. Jadi yang namanya sholat itu wajib dengan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Coba siapa yang bisa menunjukkan apa dalilnya tentang niat? Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Hadis siapa itu? Amirul Mukminin. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, hadisnya riwayat siapa itu? Al-Bukhari dan barakallahu fikum. Itu ya masyhur hadis ini, kalian semua harus hafal. Innamal a'malu binniyat. Ya, dan seterusnya ya. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung dengan niat-niatnya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan fihi tahqiqu syuratin niyyah wal ikhlasi fil a'mal. Maka dalam hadis ini terdapat apa? Na'am, yaitu disyariatkannya dalam ibadah itu adanya niat yang benar. Demikian pula ikhlas di dalam beramal. Artinya apa? Supaya amal-amal kita semua termasuk sholat kita ini diterima Allah Ta'ala, maka wajib untuk apa? Dengan niat yang benar. Kata Imam Ibnu Mundhir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat, ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahlil ilmi ala anna sholata la tujzi'u illa bin niyah. Ya, telah sepakat semua orang yang kami hafal, ya, dari para ahli ilmu mengatakan bahwasannya sholat itu tidaklah sah kecuali dengan niat yang benar. Begitu ya. Nah, artinya apa? Niat itu ya, ikhwan. Pertama, niat itu bisa menentukan sah atau tidaknya sholat. Yang kedua, niat itu juga bisa menentukan diberi pahala sholat itu atau tidak. Niat itu juga untuk membedakan apa jenis sholat yang mau kita tegakkan. Ya, misalnya kita mau sholat duhur, ya harus niatnya untuk sholat apa? Duhur. Tidak boleh kemudian lakukan sholat duhur neng sholatnya sholat maghrib, ya enggak sah maghribnya, ya kan? Karena belum masuk waktu sholat. Ya, begitu. Tapi niat itulah untuk membedakan ini adalah jenisnya sholat apa? Sholat sunnahkah atau sholat fardukah? Ya, maka itu pun dibedakan dengan adanya apa? Niat. Dan juga dengan niat itu akan terbedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan saja. Ya, begitu. Artinya apa? Nah, dengan adanya niat maka bisa dibedakan apakah ini merupakan sekedar kebiasaan rutin atau ibadah. Ya, nah, atau adat seperti itu. Oleh karena itu perlu adanya niat. Niat menentukan sah atau tidaknya amalan. Niat menentukan diberi pahala tidaknya amalan, atau niat menentukan jenis-jenis amalan, ya, diterima atau tidaknya, dan seterusnya. Oleh karena itu wajib bagi seorang yang mau sholat untuk menghadirkan niat yang benar, ya, dan juga apa niat sholatnya tersebut, untuk apa sholat, apa dan sejenisnya, ya, seperti itu. Nah, misalnya begini ya kawan, ada orang sudah wudu, sudah masuk masjid, ya, terus habis sholat, terus kemudian dia bilang, loh iya saya lagi lupa, belum niat, sah nggak sholatnya? Sah. Ya? Sah. Sah. Apa, kenapa alasannya Sulaiman? Loh, kamu jawab sah. Mesti ada alasan nih Sulaiman. Tahu kan? Apa baik? Nggak tahu, apa baik? Lalu bilang sah. Coba saya ulangi lagi ya. Ada orang sudah wudu, sudah pakai baju sholatnya, masuk masjid, terus kemudian habis sholat, selesai sholat dia baru ingat, loh iya, tadi saya belum sholat, belum niat ya. Kira-kira sholat sah enggak Ibrahim? Enggak. Si, saya tak tahu siapa yang enggak. Apa alasannya Ibrahim? Alasannya sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Baik, apa alasannya? Deva. Sahih. Alasan. Sudah wudu ceritanya tadi. Ya, kamu enggak dengar berarti. Coba siapa yang bilang sah? Aku. Baik. Aku sah. Deva, alasannya apa? Deva LE. Kenapa Deva? Nanti bilang sah kan? Apa alasan? Ayo. Nah. Karena lupa. Muhammad. Alasannya apa Muhammad? Sah atau tidak? Sah. Sah. Alasannya apa? Saya belum niat deh. Padahal sudah wudu, sudah pakai baju sholat, sudah masuk masjid, sudah selesai sholat. Dia mengatakan, loh saya lupa, saya belum niat tadi. Kira-kira sah sholat. Hah? Wallahu a'lam. Coba Khairul, alasannya apa? Si yang jawab sah harus punya alasan. Apa tuh? Hah? Antum? Tanya Rijal aja, Rijal yang jawab tadi sah. Rijal, apa alasannya? Hah? Karena dia takbiratul ihram. Cuman itu bukan alasan itu. Sekarang kita tanya sama Ami Abu Dar. Ya, coba. Sah atau tidak ini? Sah sholatnya enggak? Enggak sah. Alasannya apa enggak sah? Belum niat. Gitu ya? Nah sekarang saya sudah kira-kira coba Amir Pris. Sah pak? Alasannya apa? Naam. Barakallahu fikum. Itu ya. Orang itu kalau sudah wudu, mosok ngelamun wudunya. Hah? Terus mau ke masjid mau belanja apa? Nah, kan tidak toh. Orang kalau sudah berwudu, sudah pakai baju sholat, sudah masuk masjid, mesti sudah punya niat. Dan yang namanya niat itu tidak mesti dilafadzkan dengan lisan. Orang yang tadi mengatakan saya belum niat deh. Karena apa? Kebiasaannya dia adalah niat itu anggapannya harus dilafadzkan. Usolli fardho begini-begini ya. Begitu. Ya. Nah ini makanya tidak semua niat itu harus dilafadzkan. Bahkan Allah mengatakan kalau ada orang yang menganggap niat itu harus dilafadzkan, maka orang ini ya keliru, salah besar. Orang sudah sengaja wudu, masuk masjid, sholat berjamaah, maka berarti dia sudah niat. Kenapa? Karena niat itu sendiri menurut bahasa, ya secara bahasa namanya niat itu adalah al-qasdu, menyengaja, bersengaja untuk melakukan satu perbuatan, berarti itu niat. Begitu. Antum masuk masjid sengaja apa ngelindur? Nah, gitu ya. Kalau masuk masjidnya kan teman sengaja datang dari rumah menuju masjid, ya, pakai baju sholatnya, terus kemudian takbir salat jamaah, sudah sengaja itu namanya. Sudah berniat itu. Ya. Nah, seperti itu. Contoh lagi seperti misalnya orang yo, habis junub terus jebur ke kali biur gitu yo, renang di situ. Selesai mentas dari mandinya, dari apa? Renang di sungai itu, dia bilang, "Loh iya, saya tadi belum niat mandi." Ya. Kira-kira mandinya batal atau diulang atau sudah sah? Ya, sudah sah. Karena apa? Nyemplung ke situ sudah jelas kan dia sudah junub, terus setelah itu dia pengen mandi, ya sudah nyemplung di sungai, biar bursa bunan, ya sudah selesai niat dan sah mandinya. Wallahualam. Ya, seperti tadi. Jadi maksudnya niat di sini ya, kawan. Ya, naam. Seseorang sengaja dan betul-betul, ya, ada keinginan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari sholatnya tersebut. Nah, hanya saja yang menentukan lagi adalah kita ini mau sholat apa. Itu harus dipastikan. Sebagian ulama mengatakan, ya, untuk menentukan sholat apa itu juga harus dipastikan. Misalnya waktu duhur, maka kita betul-betul menyatakan dalam hati kita bahwa kita itu ingin melaksanakan sholat duhur, berniat untuk sholat duhur. Ya, maghrib juga begitu. Ya, meskipun itu kebiasaan yang rutin kita lakukan. tapi harus dipanjangkan juga dalam hati kita untuk melaksanakan sholat apa, termasuk ini sholat sunnahkah, ini sholat fardukah, maka itu juga harus dipastikan juga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas niat ini merupakan syarat sahnya sholat. Selesai pembahasan syarat sahnya sholat, insya Allah akan kita sambung kembali pada pembahasan lainnya. Intinya sekarang syarat sahnya sholat semuanya ada berapa kemarin? 9. Ya, sekarang satu per satu supaya dihafal. Rijal, satu. Beragama Islam. Isa, yang kedua. Berniat. Ya wes, yang ketiga adik. Suci. Bersuci atau toharoh antum. Berakal sehat. Faik. Telah masuk waktu sholat antum. Mumayyiz. Taib. Yang lainnya. Toharoh sudah tadi. Menutup aurat. Iya. Terus? Membersihkan atau menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Barakallahu fikum. Itu saja dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.